إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan setelah Allah taala berikan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, yang dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menunaikan kewajiban kita, di antaranya salat berjamaah yang baru saja kita tunaikan. Semoga menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita pergunakan kesempatan yang Allah taala berikan untuk kewajiban kita yang lainnya, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu, yang merupakan sebab seorang hamba akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan guna dia mendapatkan ilmu, maka Allah taala mudahkan baginya jalan menuju surga. Tentunya dengan syarat kita menyertainya dengan keikhlasan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani rahmakumullah, kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang membahas tentang sifat karakter perilaku Rasul alaihi salatu wassalam, baik secara khuluqiyah maupun secara akhlaqiyah, secara akhlak maupun secara penciptaan beliau alaihi salatu wassalam, yang semoga dengannya menjadi sebab kita semakin diberikan kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, menjadi sebab kita lebih ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan kemudahan untuk kita semakin untuk ittiba'ur Rasul alaihi salatu wasallam. Yang ittiba'ur Rasul itu menjadi syarat benarnya seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang rombongan Arab Badui, ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyatakan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala turunkan ayat kepada Rasulnya alaihi salatu wasalam untuk memberitahukan kepada mereka bagaimana semestinya dan seharusnya kalau mereka memang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, jika kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, menjadi bukti dan syarat yang harus terpenuhi manakala seorang ingin dinyatakan benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang beriman jelas cintanya yang paling sangat adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nas may yattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asaddu hubban lillah, paling tinggi dan sangatnya cintanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta paling prioritasnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cinta yang lain itu adalah mengikuti cintanya kepada Allah. Kalau itu menjadi bagian dari cinta kepada Allah, maka cinta kepada yang lain itu adalah mengikuti. Kalau itu justru berlawanan, bertentangan dengan cinta kepada Allah, maka ditinggalkan. Nah, sehingga Rasulullah alaihissalatu wassalam menegaskan, awsaku umural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Tali keimanan yang paling kokoh, yang paling kuat adalah cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Nah, itu tali keimanan yang paling kokoh, yang paling kuat. Ikhwani bidin azani Allah yakum, dibuktikan dengan ittiba'ur rasul, mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau itu kemudian dijalani, dibuktikan dengan ittiba'ur rasul, yuhibbukumullah, Allah pun akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala membuahkan cintanya Allah kepada seorang hamba tersebut dengan memenuhi syarat, yaitu ittiba'ur rasul. Ikhwani fiddin azani Allah iyyakum, dikala banyak manusia hanya mengaku-ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada rasul, ittiba'ur rasul, mencontoh rasul, nah hanya pengakuan-pengakuan karena tidak terrealisir, terbukti, terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Ketika jahil dengan sunnah Rasul alaihi wasallam, jahil dengan hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengerti tentang sunnah Rasul, tidak mengerti tentang petunjuk Rasul alaihi salatu wasallam. Dari mana mengerti? Mengkaji petunjuk Rasul alaihi wasallam pun tidak. Nah, ikhwani fillah azani Allah. Alhamdulillah, yang itu sebenarnya sangat dimudahkan bagi kita di zaman ini. Ikhwani fillah azani Allah, para ulama ahlul hadis, para ulama ahlu sunnah telah mewariskan kepada kita. Nah, at-turas, warisan-warisan yang luar biasa tentang petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam, tentang sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dan di antara para ulama yakni khusus mengarang kitab-kitab tentang yakni kepribadian sifat Rasul alaihi salatu wassalam, di antaranya beliau Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah taala, yang di antara karyanya kita baca pada kajian kita, alhamdulillah. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari bab yang ke-26, bab maja'a fi idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang lauk-pauk Rasul alaihi salatu wasallam. 6, yakni makanan yang juga menjadi penyerta dari makanan pokok Rasul alaihi salatu wassalam. Kita sampai pada hadis, 3 hadis yang terakhir. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala, haddatsana Mahmud ibnu Ghailan qala haddatsana Bisr ibnu Sari an Sufyan an Talhah ibn Yahya an Aisyah binti Talha an Aisyah umil mu'minin qalat, ini dari Aisyah, dari Aisyah, Aisyah putrinya Talha mengambil dari Aisyah istri Rasulullah SAW umil mu'minin qalat, kana Nabi SAW ya'tini fayakulu a'indaki ghada, adalah Nabi SAW datang kepadaku, beliau berkata, apakah ada di sisimu makanan untuk sarapan, sarapan pagi. Fa'akul, Aisyah pun menjawab, lah, sedang tidak ada. Qalat, fa'akul, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inni sha'imun, kalau begitu saya puasa. Qalat, Aisyah mengatakan, fa'atani yauman, fa'kultu ya Rasulullah, innau uhdiyat lana hadiyatun. Maka datang di hari tersebut seseorang yang memberi hadiah. Maka Aisyah radhiyallahu anha, hadiah makanan. Aisyah kemudian berkata kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, sesungguhnya dihadiahkan untuk kita sebuah hadiah. Qala wa ma hiya? Rasulullah SAW mengatakan, apa itu hadiahnya? Kata Aisyah, kultu haisun. Hais. Nah, disebutkan ikhwan fillah jazakumullah iyyakum pengertian hais. Nah, adalah tamar ma'asamin wal akid. Au ma'asamin wal dakik. Kurma. Nah, ada samin dan roti lunak. Sudah kayak menjadi setengah bubur. Atau dakik, roti terbuat dari tepung. Nah, termasuk makanan yang enak. Qala, maka Rasulullah SAW menyatakan, ama inni asbahtu sha'iman. Qalat, summa qala. Rasulullah SAW mengatakan, sebenarnya aku tadi dari pagi sudah puasa. Kemudian kata Aisyah, kemudian Rasul alaihi wasallam makan. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan Imam Tirmidzi dalam Sunan beliau atau Jami' beliau. Imam Muslim nomor 1154 dan Sunan At-Tirmidzi nomor 734. Ikhwani fillah jazakumullah iyyakum. Yang menjadi syahid dari bab ini adalah yakni hais. Rasulullah SAW yang termasuk hidangan yang dimakan kala itu namanya hais, yaitu ada kurma, ada roti yang lunak, naam, dan campur dengan samin, minyak samin. Nah, kemudian diantara faedah dari hadis ini ikhwan fillah jazakumullah termasuk menguatkan apa yang telah kita lewatkan sebelum hadis ini kita baca, bagaimana diantara kesederhanaan Rasul alaihi salatu wasalam, qanaahnya Rasul alaihi salatu wasalam dan keluarga beliau. Tidak mesti di rumah tangga beliau alaihi salatu wasalam senantiasa tersedia makanan. Naam. Ikhwan fillah jazakumullah. Dan yang menjadi kehebatan beliau dan keluarga beliau adalah hal itu tidaklah menjadi alasan untuk mengeluh. Naam. Sebagaimana kita mengetahui ikhwan fillah jazakumullah, dunia bukanlah ukuran kemuliaan. Karena kalau dunia itu menjadi ukuran kemuliaan, tentu Rasul alaihi wasallam tidak akan kekurangan dunia. Nah, namun seiring dengan beliau adalah orang yang paling mulia, orang paling bertakwa, orang yang paling dicintai oleh Allah, ternyata beliau ada kalanya kekurangan dari sisi dunia. Perhatikan, pagi hari Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, Aisyah radhiyallahu anha, apakah ada sarapan? Sedang tidak ada. Sedang tidak ada. Ikhwan fillah jazakumullah. Dengan itulah kemudian Rasulullah SAW niat puasa. Puasa. Dan di sini adalah puasa sunnah. Ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Karena kalau puasa wajib, maka seseorang niat puasa mulai di pagi hari tidak sah. Kalau puasa wajib itu harus dari malamnya sudah niat. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Daruqutni dan yang lainnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha pula, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit as-siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak membermalamkan niat puasa sebelum terbitnya fajar, sebelum subuh, maka tidak ada puasa bagi dia. Nah, ini berlaku adalah puasa wajib. Harus niatnya sebelumnya, sebelum datangnya fajar shadiq, sebelum waktu subuh. Nah, adapun puasa sunnah boleh. Misalnya seseorang pagi belum makan. Nah, karena ada perasaan dah kenyang dah. Nanti ajalah. Sampai jam 11. Nah, dia wah sudah niat puasa lah. Dari pagi belum makan, belum minum. Baru jam 11 niat puasa. Tapi memang sebelumnya belum makan, belum minum. Nah, daripada subuh. Maka boleh. Puasa sunnah boleh, yakni niat dari waktu siang. Selama dia belum makan, belum minum. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah SAW bertanya, apakah ada sarapan? Tidak ada. Maka beliau niat puasa. Nah, kemudian di antara fikihnya yang lain, ikhwanul jazani Allah, ya. Begitu juga bolehnya berbuka sekehendak dia ketika dia puasa sunnah. Nah, pada dasarnya satu amalan itu adalah wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Nah, ikhwan fillah jazani Allah. Ketika seseorang puasa awalnya puasa sunnah, kemudian di siang hari atau bahkan menjelang sebelum maghrib, nah, dia ingin membatalkan. Ingin batal dah jadi puasa. Kenapa? Nah, lagi pengen banget. Nah, ada soto banjar di rumah. Nah, nanti kalau enggak dihabisin sama anak-anak ini, enggak jadi ngerasain, pengen banget. Nah, silakan. Itu mah enggak dapat pahala puasa gitu aja, karena sebatal. Nah, ikhwan fillah Allah. Tapi kalau dia sabar, nah bisa diaturlah bagaimana caranya, nanti ya bertahan puasa lebih afdol. Nah, tetapi kalau pengen dia membatalkan, boleh. Dan itu tidak perlu mengqadha. Beda dengan puasa wajib. Kalau antum batalkan tanpa ada udzur, nah tanpa ada udzur syar'i, mungkin safar atau sakit yang kalau dipertahankan maka menjadi parah misalnya, dosa malah kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah sebagaimana tadi, mulainya tidak sengaja awalnya karena tidak ada makanan baru niat, itu juga yang batal. Nah, ikhwan fillah jazani Allah. Terlebih misalnya ada perkara yang lebih utama daripada antum mempertahankan puasa. Ada tamu misalnya, ikhwan fillah jazani Allah, antum memberikan sajian kepada dia, antum puasa. Kalau antum gak ikut makan, tamu ada rasa gak enak lah, kurang enak lah. Makan sendiri, soalnya ditonton sama tuan rumah, tuan rumahnya gak makan. Nah, gimana gitu rasanya. Nah, gitu. Ya, sampai-sampai ikhwan fillah jazani Allah, ada kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ada tamu. Nah, tuan rumahnya gak ikut makan, tamunya gak juga ikut makan. Nah, maka beliau akhirnya makan, baru tuan rumahnya ikut makan, tamunya ikut makan. Maka ketika itu antum dapati, beda kalau tamunya ponakan sendiri misalnya atau orang dekatnya, beda. Jadi likulli maqam maqal, pada setiap posisi atau kedudukan situasi ada pembicaraan sendiri. Ketika antum jelas tamunya orang jauh, jarang ke situ, sebagai bentuk ikram memuliakan bahkan menemani dia makan, antum bertahan puasa malah kurang enak. Katakan. tidak mengapa, tidak dosa. Tidak dosa. Berdasarkan hadis ini, perhatikan, Rasul alaihi salatu wasalam ketika di siang hari ternyata diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ada orang beri hadiah kepada kita makanan. Nah, khais. Maka apa, lihat, padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan, amma ini asbahtu saiman, adapun aku tadi dari pagi sudah puasa. Kemudian beliau makan. Beliau batalkan puasanya. Boleh. Ikhwan fillah jazakumullah Allah iyyakum. Fil jumlah sabiqo, pada hadis tersebut bayan, anna Rasulullah SAW ya'ti fala yajid ta'aman. Rasulullah SAW waktu datang kepada Aisyah tidak didapati makanan. Walam yakun nawasiyaman. Payanwihi filhal. Sebelumnya beliau tidak ada niat puasa. Karena tidak ada makanan, maka beliau niat ketika itu juga baru puasa. 6. Summa wajada ta'aman ba'da maji'il al-bait. Kemudian setelah itu ada makanan. 6. Di rumah fa'aftara. Maka beliau pun berbuka. Wa fi hadza dalilun ala anna sha'im al-mutatawwi law ayyuftira fi ayyi waqtin sa'a min naharihi fa huwa amiru nafsihi. Naam. Dan pada hadis ini terdapat dalil bahwasanya orang yang berpuasa dengan puasa sunnah bagi dia boleh berbuka di waktu yang dia inginkan, terserah. Naam. Itu urusan dia sih. Ikhwan bidan zani Allah, ini puasa sunnah. Puasa sunnah. Al-asal adalah secara hukum amalan lat tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Namun dalam perkara sunnah demikian. Ikhwan bidan zani Allah iyakum. Terlebih ketika ada perkara yang perlu diprioritaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara faedah fikih dari hadis ini. Tidaklah tercela seseorang ketika dia awalnya puasa sunnah, nah kemudian membatalkan sebelum datang waktu berbuka. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman, qala haddatsana Umar ibn Hafs ibn Ayyas, qala haddatsana Abi an Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami an Yazid bin Abi Umayyah al-A'war an Yusuf ibn Abdullah ibn Salam qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan min khubz as-sa'ir wa wada'a 'alayha tamrah wa qala hadhihi idam hadhihi wa akala. Dari Abdullah ibn Salam, Yusuf bin Abdullah ibn Salam, beliau mengatakan, aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil sepotong roti gandum, terbuat dari gandum. Maka beliau meletakkan di atas roti tersebut kurma dan mengatakan, hadihi idamu hati. Ini adalah lauknya ini. Kurma ini lauknya roti. Wa'akalah. Kemudian beliau makan. Pada hadis ini ya ikhwan, juga sebenarnya sebelumnya dikeluarkan juga oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, namun ada rawi yaitu Yazid bin Umayyah al-A'war, beliau adalah dihukumi majhul, tidak dikenal rawi ini, sehingga menjadi sebab hadisnya adalah lemah. Hadisnya lemah. Secara makna ikhwan bin Zainullah, memang benar seorang biasa makan roti naam dengan kurma. Anggap itu kalau kita selenya lah gitu. Nah, sebagai selenya roti tawar, kurma manis. Nah, manis dan gurih. Jadi itu pas. Secara sanad hadis ini adalah ada kelemahan. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman, qala haddatsana Sa'id bin Sulaiman an Abbad bin Awam an Humayr an Anas anna Rasulullah SAW kana yu'jibuhu suful. Qala Abdullah, yakni ma baqiya minat ta'am. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW menyenangi suful. Suful itu apa? Dikatakan oleh Abdullah Abdullah di sini yang dimaksudkan adalah Abdullah ibn Abdurrahman, syekhnya Imam At-Tirmidzi. Nah, di riwayat yang lain juga dikatakan oleh Abbad ibn Awam menyatakan suful marad. Yaitu suful itu, ikhwan ibn Azani Allah, diterangkan di sini adalah ma baqiya minat ta'am. Nah, apa yang tertinggal atau sisa makanan. Maksudnya adalah mislumaya beko fi qa'ril qidr min lahmin audaki awalidari. Ya, ini yang tertinggal di bagian 6 bawah, dari bagian paling bawah, lapisan paling bawah di periuk dari masakan daging atau gandum atau kalau kita nasi. Bahasa kita biasanya intip. Tahu intip ya? Kerak. Nah, tapi yang enggak gosong ya. Nah, yang enggak gosong. Nah, itu rasanya lebih. Kalau matangnya jangan ditanya, karena ini bagian bawah lebih matang. Biasanya itu rasanya ada khas lebihnya dibanding bagian yang atas-atas. Nah, lebih gurih, lebih terasa, ya ini bumbunya, kalau ada bumbunya, karena memang sarinya di situ. Nah, ya. Itu disenangi oleh Rasul alaihi wasallam. Nah, hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Nah, kayaknya ada peluang usaha ini. Ya. Jual. Nah. Nasi intip. Tapi memang bukan yang kerupuknya itu, yang biasa dijual kan kerupuknya dia. Intipnya. Subhanallah, itu memang lebih enak. Nah, kita jadi ingat masa kecil ya. Kalau sekarang pakai rice cooker jadi enggak ada intipnya itu ya. Yang ada malah kering kalau harus. Kalau periuk, ikhwan, bagian bawah itu. Nah, bagian bawah ya. Habis itu dituangin sayurnya. Ya kan? Sayurnya lagi panas. Udah. Biasanya dulu royokan itu ya, sama saudara itu. Yang paling enak. Nah, bubur juga begitu ya. Nah, intip bubur. Paling perlu pesan khusus nanti. Nah, paling bawah bubur. Itu karena paling gurih. Bagian paling gurih. Nah, itu terus disenangi oleh Rasulullah alaihi wasallam. Manallah. Nah, ma baqi minat ta'am. Jual intip bubur. Nah, jadi sengaja memang diintipin ya. Dibuat intip. Itu lebih enak rasanya. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Jadi kerok dengan sendok. Apalagi yang memang ada bumbunya. Nah, kalau masakan Arab nasi ya biasa ada bumbunya. Ikhwan ibn Azani Allah. Itu disebut suful. Kana yujibu suful. Adalah Rasulullah SAW menyenangi suful. Dan hadis ini juga menunjukkan ikhwan ibn Azani Allah tawaduknya beliau alaih salatu wassalam. Kesederhanaan beliau alaih salatu wassalam. Nah, jadi sisa paling bawah yang terakhir-terakhir itu beliau alaihi salatu wasalam senang. Nah, senang. Selesai insyaallah ikhwan pembahasan bab ini. Hal-hal yang membahas tentang makanan-makanan yang biasa dimakan oleh Rasul atau pernah dimakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, di antaranya adalah idam, lauk pauk beliau alaihi salatu wasalam. Pakai suflu. Nah, suflu ya. Buka kedai ya nanti. Kedai suflu. Nah, serba intip. Nah. Barakallahu fiik. Kita masuk bab ke-27. Bab majaa fi sifati wudhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ta'am. Bab yang menjelaskan tentang sifat wudhu Rasul alaihi salatu wasallam ketika makan. Wudhunya Rasul yang berhubungan dengan masalah makan, berarti sebelum atau setelah makan. Wudhu. Ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Wudu maka ada dua makna yang dimaukan. Makna lugawi dan makna syar'i. Nah, wudu secara lugawi adalah ghuslul yad, mencuci tangan. Itu wudu secara lugah, secara bahasa, mencuci tangan. Berarti kalau yang dimaukan secara bahasa, hukum mencuci tangan sebelum makan dan setelah makan. Itu secara lugawi. Dan ini pernah kita lewat hadisnya ketika pembahasan idam. Nah, Rasul alaihi salatu wasalam didatangkan air dan dikatakan di situ wadu. Didatangkan wadu. Wadu itu adalah air untuk berwudu. Maka beliau wudu. Wudu. Nah, setelah makan kambing itu. Tapi wudunya maksudnya adalah beliau cuci tangan. Bukan wudu syar'i sebagaimana wudu mau sholat. Ini secara lugah. Makna yang kedua adalah makna secara syar'i, yakni ghuslu a'dha al-wudu, mencuci anggota badan, anggota wudu berupa dua tangan hingga siku, enam wajah, kepala, kedua kaki hingga telapak kaki hingga mata kaki dalam rangka taharah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wudu secara syariat, yakni wudu kita mau salat. Sehingga biasa dalam hadis didapati kan Rasulullah SAW wudu yatawaddo wudu as-shalah, adalah Rasulullah SAW berwudu sebagaimana wudunya beliau mau sholat. Berarti itu wudu syar'i, yakni toharoh, maksudnya bersuci. Nah, baik, kita masuk hadis pertama dalam bab ini. Qala al-Imam at-Tirmidzi haddatsana Ahmad ibn Mani qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim an Ayyub an ibni Mulaikah an ibni Abbas anna Rasulullah SAW kharaja minal khala faqurriba ilahi ta'am faqalu ala na'tika biwadu qala innama umirtu bilwudu idha kumtu ilas salah. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud selain Imam Tirmidzi dalam sunannya, juga Abu Dawud dalam sunannya. Nah, dan hadis ini sahih. Yang artinya dari hadis Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah SAW keluar dari toilet, maka didekatkan kepada beliau makanan. Setelah keluar, nah, dihidangkan kepada beliau makanan. Faqalu, para sahabat pun mengatakan, ala na'tika biwadu. Nah, perlukah kami datangkan kepada engkau biwadu? Kalau wudu itu pekerjaannya, yakni berwudu. Kalau wadu itu alat untuk berwudu, yakni airnya. Bedakan wadu dengan wudu. Nah, perlukah kami datangkan air untuk wudu? Nah, qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, ini tawaran para sahabat ini, biwadu adalah makna lugawi untuk cuci tangan. Karena dihidangkan makanan, apakah perlu air untuk cuci tangan? Namun Rasulullah SAW kemudian mengatakan, innama umirtu bilwudu idha kumtu ila salat. Tidak lain aku diperintahkan berwudu apabila aku hendak berdiri salat. Beliau memberi ke arah makna wudu syar'i. Wudu syar'i. Nah, ikhwan fillah jazani Allah yakum. Di sini sekali lagi mengandung dua-duanya, makna wudu yakni air yang dipakai berwudu, maksudnya cuci tangan yang ditawarkan oleh para sahabat, dan Rasul SAW memberikan pelajaran kalau urusan makan tidak perlu wudu secara syar'i. Hanya saja wudu yang diperintahkan adalah wudu ketika hendak mau sholat, wudu syar'inya, wudu dalam rangka toharoh. Adapun kalau makan, nah tidak disunnahkan berwudu-wudu toharoh. Ini maksudnya beliau memberikan pelajaran sebelum makan. Kecuali ikhwan fillah jazakumullah yakum datang dalam hadis juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i. Nah, ketika seseorang keadaannya junub. Maka dia disunnahkan berwudu. Wudu dalam artian bersuci. Wudu ketika hendak mau sholat seperti itu. Tidak mau sholat, ketika orang itu junub, mau tidur. Nah, mau tidur dan mau makan. Ya, mau tidur dan mau makan. Itu bagi orang yang junub sunnah. Ya, ini berwudu. Adapun kalau makan hal yang biasa, dalam hal keadaan biasa, maka tidak ada tuntunan sunnah harus berwudu. Berwudu syar'i. Nah. Baik, apakah perlu berwudu secara lugawi, yakni dalam artian mencuci tangan? Maka akan kita baca hadis-hadisnya sampai akhir, nanti akan kita simpulkan. Nah, apakah sunnah atau tidak? Qala haddatsana Sa'id bin Abdurrahman Al-Mahzumi qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Sa'id bin Uwairis an Ibn Abbas qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-gha'id fa utiya bi ta'am fa qila lahu ala tatawaddau fa qala a usolli fa tawaddau. Dari Abdullah bin Abbas juga Rasulullah sallam keluar dari tempat buang air, dari hamam atau toilet, maka beliau dihidangkan setelah itu makanan. Beliau ditanya, ala tatawaddu, apakah engkau mau berwudu? Faqala, dijawab oleh Rasul alaihi wasallam, a'usolli fatawaddu, apakah saya mau sholat kok perlu berwudu? Iya, kata Rasul alaihi wasallam, apakah saya mau sholat sehingga perlu berwudu. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim juga dalam sahihnya. Hal aradtu an usolli hatta tawaddo bima'na anna al-wudu asy-syar'i la yakunu 'inda iradatil insan tanawala ta'am wa innama yakunu lis-shalah. Bahwasannya wudu syar'i, untuk saat itu untuk toharoh ya, berwudu itu yang umumnya kita menamai wudu, itu tidaklah dilakukan ketika seseorang ingin menyantap makanan, hanya saja dilakukan ketika mau sholat. Di sini artinya bukan perkara sunnah berwudu kalau tidak mau makan, berwudu syar'i. Nah, hanya saja wudu adalah ketika mau sholat. Kalau batal sholat, batal wudunya berarti wajib. Kalau tidak batal, sunnah. Nah, kalau tidak batal, dia berwudu, sunnah. Tapi kalau batal, maka wajib berwudu. Bagi hadis wahid, tinggal satu hadis sebenarnya, cuman nanti agak panjang sekaligus, yakni pembahasan antara apakah sunnah mencuci tangan sebelum makan dan setelah makan. Ikhwanul jazaniyallah, ini saja sedikit saya nukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tanazal ulama fi ghusl yadain qabla al-aql. Berbeda pendapat di kalangan para ulama tentang mencuci tangan sebelum makan. Hal yukroh au yustahab ala qalain. Apakah makruh ataukah sunnah? Ada dua pendapat. Di salah satu riwayat Imam Ahmad, faman istahabba dzalik, ada yang menyunahkan demikian. berdasarkan hadis Salman. Nah, yang nanti akan kita baca, namun hadisnya adalah lemah. Hadisnya lemah. Sehingga kesimpulannya, ikhwan fillah jazakumullah, tidak ada secara sunnah, nah, sebelum makan itu cuci tangan, kecuali kembali kepada keumuman ketika ada tangan itu kotor atau ada tangan itu satu yang membahayakan ketika tidak mencucinya. Nah, maka itu babnya adalah perkara secara umum, adalah untuk kita menjaga kebersihan, untuk kita menjaga keindahan. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal, semuanya Allah itu indah dan semuanya Allah maha indah dan mencintai keindahan, mencintai kebagusan. Ikhwan fillah jazakumullah khairan. Adapun selesai makan juga demikian, ketika itu dibutuhkan. Nah, ketika dibutuhkan, dan yang sunnah adalah kita sudah membahasnya, yakni dengan alaq, yakni menjilat jari jemari. Nah, ketika itu kemudian menyisakan sesuatu yang perlu dicuci tangan, maka baru adalah sunnah untuk mencuci tangan, artinya adalah secara umum. Secara khusus dalil tidak ada. Dalil yakni sebelum makan mencuci tangan. Adapun setelah, nanti akan kita baca seperti hadis yang dulu, Rasulullah SAW makan daging kambing, setelah itu beliau cuci tangan, sekedar cuci tangan dan sholat. Berarti menunjukkan ketika diperlukan mencuci tangan, maka itu babnya adalah sunnah, tidak harus mesti. Nah, tapi ketika dibutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan yang semoga sedikit ini kita bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.